بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan pembahasan kita terhadap kitab إرشاد الساري في شرح السنة للبربهاري. Dan kita masih menjelaskan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang kemurnian agama Islam ini dari mulai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga kemudian beliau meninggal dunia. Dilanjutkan berikutnya oleh Khalifah Rashid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Berikutnya lagi Khalifah Ar-Rashid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Berikutnya lagi dilanjutkan oleh Khalifah Uthman, Khalifah Ar-Rashid Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Dan di akhir masa pemerintahan beliau lah mulai bermunculan faham Khawarij. Mulai muncul pemahaman Syiah Rafidhah. Kita lanjutkan membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Kata beliau, setelah menyebutkan tentang Ibnu Sauda Abdullah bin Saba yang asalnya dari Yaman, seorang Yahudi yang berpura-pura masuk ke dalam Islam dengan tujuan merusak Islam dari dalam. Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Kata beliau rahimahullah, Syekh An-Najmi rahimahullah, fan ba'atha ibn Sauda al-Yahudi al-Khabith yushi'u at-tafriq wa yatakallamu fil khulafa wa bil akhass fi Uthman radhiyallahu anhu. ويزعم أن الخلافة كانت لعلي رضي الله عنه وأن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين كانوا مغتصبين لها. Maka bangkitlah Ibnu Sauda al-Yahudi yang asalnya dari Yaman, al-Khabith yang sangat jelek, sangat hina. Yushi'u at-tafriq, mulai dia menyebarkan benih-benih perpecahan, menyebarkan bibit-bibit permusuhan antara sesama kaum muslimin dan antara rakyat dengan khalifahnya. Wa yatakallamu fil khulafa, mulai dia berbicara tentang para khalifah, mulai dia mengkritik pemerintahan-pemerintahan yang telah terdahulu. Pemerintahan Abu Bakar Siddiq enggak luput dari lisan dia. Pemerintahan Umar ibn al-Khattab pun demikian. Tetap dikritik oleh dia. Tetap diperbincangkan dengan kejelekan. Wabil akhas fi Uthman radhiyallahu an. Lebih khusus lagi pemerintahannya Khalifah Uthman ibn Affan yang saat itu sedang memerintah. Lebih banyak lagi kritikan dia kepada Uthman dan aparat negara yang membantu Khalifah radhiyallahu an ketika itu untuk mengurusi negara. Wa yaz'umu anna al-khilafata kanat li Ali radhiyallahu an. Dan dia beranggapan bahwasanya al-khilafah yang berhak memegang tampuk kepemimpinan sepeninggal Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Tanpa dalil dia menyebutkan, tanpa hujjah, tanpa burhan, hanya dengan sangkaan-sangkaan saja. Padahal telah kita lewati ijma' para sahabat membaiat Abu Bakar Siddiq. Berikutnya pemerintahan dipimpin oleh Umar, ijma' juga para sahabat. Berikutnya Uthman pun demikian. Tidak ada yang diperselisihkan sama sekali. Sepakat kalimat para sahabah membaiat satu demi satu. Pemerintahan-pemerintahan baik dimulai dari Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Khattab, dan Uthman Ibn Affan. Tetapi karena memang dia masuk ke dalam Islam tujuannya ingin merusak Islam dari dalam, Ibn Sauda Al-Yahudi ini tadi, maka berbagai cara dia lakukan untuk merusak kemurnian Islam, secara khusus di masa pemerintahan Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Wa anna Abu Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum ajma'in kanu mughtasibin laha. Dan dia menaburkan benih-benih kebencian kepada orang-orang yang mengikutinya, orang-orang yang mulai mendengarkan pembicaraan-pembicaraan dia. Bahwasanya para khulafa, baik dua yang terdahulu yang telah meninggal, Abu Bakar dan Umar, atau yang sekarang sedang berkuasa, Utsman, mereka semua itu mughtasibin, merampas laha, lihadhil khilafah. Mereka semua itu merampas hak kepemimpinan dari tangan Ali bin Abi Thalib dan dikuasai oleh mereka sendiri. Abu Bakar merampas kekhalifahan dari Ali. Umar pun demikian, merampas hak kekhalifahan dari Ali. Uthman pun demikian, merampas hak kekhalifahan dari tangan Ali bin Abi Thalib, karena yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Ini yang disebar-sebarkan oleh Ibnu Sauda Al-Yahudi. Qala wa huwa awwalu man asya'a al-wasayata li 'Aliyyin fa badara awwal budhur al-khilaf bi da'watihi as-sirriyah. Wa huwa, dan dia ini Ibnu Sauda Abdullah bin Sabah Al-Yahudi Al-Khabith, dia inilah orang yang pertama sekali asya'a, menyebarkan, membuat isu bahwasannya al-wisayah adalah milik Ali bin Abi Thalib. Ada wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi khalifah dan memegang tampuk kepemimpinan bagi Ali dan anak keturunannya, Ali, Al-Hasan, Al-Husain. Disebarkan oleh Ibnu Sauda Abdullah bin Sabah Al-Yahudi ini. Wa badara awwal budhuril khilaf bi da'watihi sirriyah. Maka mulailah dia menaburkan bukan kebaikan yang dia sebarkan, tetapi budhuril khilaf, benih-benih perselisihan, benih-benih perpecahan. Bi da'watihi sirriyah, dengan seruan-seruan dia, ajakan-ajakan dia, gerakan-gerakan rahasia yang dia lakukan. Ketika telah ada orang yang mulai mendengarkannya, terus semakin semangat dia, semakin besar, semakin banyak pengikutnya. Wa naqadahu wa naqdihi li Uthman ibn Affan radhiyallahu an fi ma yaz'umu wa annahu 'amila wa 'amil فقولهم أنه أتم الصلاة بمنى وقولهم أنه طرد أبا ذر رضي الله عنه من المدينة وغير ذلك من الأمور التي كان يتكي عليها عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله. Demikian pula dia mulai menunjukkan kritikan-kritikan pedasnya, wanakdihi, menunjukkan kritikan-kritikan pedasnya li Uthman bin Affan, kepada Khalifah Uthman bin Affan. Kritikan ini tidak dia sampaikan kepada Uthman, yang dianggap sebagai nasihat untuk sang khalifah, tetapi dia sampaikan kepada para pengikutnya. Sehingga ini bukan sebuah kritikan, tetapi ini sebuah celaan. Ini upaya pembunuhan karakter khalifah. Orang-orang yang sudah kadung mengikuti dia dan termakan oleh bujuk rayunya, termakan oleh tipu muslihat yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah ini, mengaminkan saja, iya. Sebagai contoh ini, kepala negara yang sedang berkuasa membuat sebuah kebijakan, ada lawan-lawan politiknya, yang tidak ingin kepala negara yang sedang berkuasa ini memiliki atau masyarakatnya simpati dengan dia, enggak ingin. Bagaimana supaya lawan politiknya ini jatuh? Bagaimana supaya di pemilihan kepala negara berikutnya dia terguling, enggak terpilih? Akan dilakukan berbagai macam upaya sehingga dia mulai menebarkan ke khalayak umum hal-hal yang itu menjatuhkan wibawa kepala negara tadi, wibawa sang khalifah. Bisa jadi memang hal itu dilakukan oleh khalifah tadi, bisa jadi. Tetapi dia yang ingin menjatuhkan khalifah itu tidak mau tahu khalifah ini melakukan ini atas dasar apa, berhak ataukah tidak posisinya sebagai khalifah kepala negara untuk memutuskan hal yang seperti itu, enggak mau tahu dia. Yang penting ini bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan perasaan orang-orang yang selama ini sudah enggak senang atau selama ini memang mencari-cari celah untuk menjatuhkan sang khalifah. Fima yaz'um, dia mulai mengkritik Utsman bin Affan, menurut dia itu satu kesalahan. Wa annahu 'amila wa 'amil, dan bahwasanya Utsman melakukan perbuatan ini, membuat kebijakan itu, melakukan hal-hal yang merugikan rakyatnya seperti ini dan itu, disampaikan kepada para pengikutnya. Demonstrasi besar-besaran, ini celah, ini hal yang bisa digunakan untuk menjatuhkan sang kepala negara, misal seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, demonstrasi besar-besaran kenaikan BBM, naik harga bahan bakar minyak, menyesuaikan minyak dunia, demonstrasi turun ke jalan-jalan. Ini dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang memang menginginkan kerusuhan terjadi supaya tidak aman. Terlepas dari siapa yang menggerakkan mereka, tetapi perbuatan seperti itu sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Demonstrasi bukan bagian dari Islam. Islam berlepas diri dari demonstrasi. Demonstrasi tidak akan membawa kebaikan sama sekali. Dan demonstrasi itu bukan nasihat. Iya, walau bisa jadi dengan sebab demonstrasi tadi karena ada tekanan, pemerintah kemudian merubah kebijakannya, bisa jadi. Tetapi ketahuilah, itu bukan bagian dari nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak menganjurkan para sahabat untuk merubah kemungkaran dengan sesuatu yang lebih mungkar. Afala nunabidhuhum bisayfi ya Rasulullah? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa nanti akan ada pemimpin yang berbuat demikian, demikian dan demikian, para sahabat bertanya, apakah tidak kami gulingkan saja pemerintahannya dengan kekuatan dan pedang-pedang kami, wahai Rasul, kalau ada pemimpin yang seperti itu? La. Rasul menjawab, enggak boleh. Ma aqamu fikum ussalah. Selama dia menunjukkan kepada kalian salat, dia sebagai seorang muslim, enggak boleh untuk ditumpahkan, enggak boleh untuk digulingkan, enggak boleh untuk dijatuhkan pemerintahannya. Sama sekali tidak diperbolehkan. Ibnu Sabal Yahudi melakukan upaya-upaya yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjatuhkan khalifah Utsman bin Affan. Di antaranya, kata menurut anggapan dia, kaqaulihim annahu atamma shalata bi Mina, seperti mereka membesar-besarkan permasalahan khalifah Utsman menyempurnakan salat 4 rakaat di Mina. Ini ijtihad beliau. Para sahabat juga sholat di belakang beliau. Tidak ada yang mengkritiki Utsman bin Affan sampai di luar batas. Ada sebahagian sahabat yang tidak setuju dengan perbuatan Utsman bin Affan ini. Ketika beliau menyempurnakan sholat di Mina 4 rakaat, padahal Rasul melakukannya 2 rakaat. Abu Bakar melaksanakannya juga 2 rakaat. Umar bin Khattab melaksanakannya juga 2 rakaat. Di awal-awal pemerintahannya, Utsman bin Affan juga mengerjakannya 2 rakaat. Namun kemudian di akhir masa pemerintahan beliau, beliau mengerjakannya 4 rakaat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau mengetahui kejadian ini, beliau tetap, walau beliau tidak setuju dan menyatakan bahwasannya lebih baik adalah apa yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika pelaksanaannya tetap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjadi makmum salat di belakang Uthman 4 rakaat. Beliau ditanya tentang permasalahan ini, engkau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Khalifah Uthman, tetapi engkau tetap salat di belakangnya 4 rakaat. Qala al-khilafu syarr. Perselisihan itu jelek. Untuk memutus perselisihan yang terjadi dalam permasalahan ini, maka para sahabat mengerjakannya 4 rakaat. Mereka-mereka yang mendapatkan celah seperti Ibnu Sabah al-Yahudi ini memanfaatkan momen yang seperti ini dan menjatuhkan Khalifah Uthman Ibnu Affan radhiyallahu an di hadapan mereka-mereka yang memang sudah enggak senang dengan Khalifah Uthman Ibnu Affan. Ini satu contoh. Dianggap bahwa itu permasalahan besar, bahwa itu adalah sebuah kesesatan, bahwa itu merupakan perubahan terhadap syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus dengannya Uthman diganti, Uthman digulingkan, Uthman dilengsarkan dari jabatannya sebagai khalifah. Wa qawlihim annahu tarada Aba Dzar min al-Madinah. Demikian pula yang mereka lakukan membesar-besarkan permasalahan bahwasannya Uthman ibn Affan mengusir Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Madinah tanpa mereka melihat apa kasusnya, apa sebabnya. Wah, ini sahabat Rasul diusir dari Madinah, dikeluarkan oleh Uthman dari Madinah, dibuang, diasingkan dan seterusnya tanpa mereka melihat apa yang terjadi, tanpa mereka mengetahui akar permasalahannya. Ketika isu tadi telah disebarkan, muncul kebencian-kebencian kepada Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu an, dan itu memang yang diharapkan oleh Ibnu Sabah al-Yahudi. Apa tujuannya? Mulai muncul satu orang, dua orang, 10, 20 yang enggak senang dengan Khalifah Uthman. Semakin senang dia, semakin banyak yang mengikutinya, semakin banyak yang menganggap bahwa Uthman ibn Affan melakukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kenapa? Karena banyak dari gubernur dan orang-orang yang membantunya di daerah-daerah dari kalangan Bani Umayyah. Uthman ibn Affan melakukan nepotisme ini. Yang diangkat menjadi pemerintahan, anggota-anggota yang membantu negara ketika itu adalah orang-orang dari kabilahnya, dari Bani Umayyah. Seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang lainnya. Yang dituduhkan kepada Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Wa ghairi dhalika min al-umuri allati kana yattakiu 'alayha Abdullah bin Sabah 'alayhi la'inullah. Demikian pula perkara-perkara lain yang dijadikan pijakan oleh Abdullah bin Sabah untuk menjatuhkan Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Min ajli an yubghidha Uthman radhiyallahu anhu ila an-nas. Tujuannya adalah agar Uthman dibenci oleh rakyatnya. Fastajaba lahu man istajab. Maka orang-orang yang menerima seruannya Ibnu Sabah al-Yahudi ini mulai bertambah. Istajaba lahu man istajab. Ada orang-orang yang menyambut seruannya, ada yang menerima, ada yang mendengarkan. Ada yang sekedar ikut-ikutan, apa iya? Coba nanti saya lihat saja di akhirnya. Dan mereka semua ini sudah memiliki ketidaksenangan kepada Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Wahumul khawarij. Mereka-mereka itu adalah al-khawarij. Awalu nash'atil khawarij. Itulah awal mula munculnya benih-benih pemikiran sesat al-khawarij. Fatakatabu. Maka mereka mulai berkumpul, membentuk sebuah kekuatan. Mereka mulai membentuk aliansi, bergabung untuk terus merongrong pemerintahan Khalifah Uthman ibn Affan. Wajat firqatun min Misr wa firqatun min al-Iraq ila ghairi dzalik. Datang berkumpul ke Madinah, ada orang-orang yang dari Mesir, ada orang-orang yang dari Irak, gabung mereka jadi satu, kumpul di Madinah. Fajtama'u fil Madinah, mereka semua berkumpul di Madinah. Wa kallamahum ba'du sahabati minhum Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an. Ketika para sahabat melihat gelagat jelek seperti ini, para sahabat menasihati mereka, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Menasihati mereka, menyadarkan mereka bahwa yang mereka lakukan itu keliru, yang mereka lakukan salah, tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharaju. Kemudian mereka keluar, mendengar nasihat itu keluar mereka, meninggalkan Madinah, inginnya kembali ke tempat masing-masing. Fasafaru yawmain. Mereka pergi meninggalkan Madinah selama 2 hari perjalanan. Apakah Ibnu Sabal Yahudi diam begitu saja, sudah kalah kita dengan nasihatnya Ali bin Abi Thalib? Enggak. Terus dia melakukan upaya-upaya bagaimana kelompok besar yang tadi telah meninggalkan Madinah untuk balik lagi, kembali melanjutkan aksi mereka. Maka dibuatlah surat palsu atas nama Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Thumma raja'u wa za'amu annahum wajadu kitaban min Uthman biqatli Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian setelah itu mereka balik lagi, setelah berjalan 2 hari meninggalkan Madinah, balik lagi mereka ke Madinah. Apa alasannya? Mereka menyatakan bahwa mereka mendapatkan surat khusus dari Khalifah Uthman ibn Affan untuk membunuh Muhammad bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an. Padahal di awal-awal Ibnu Sabah al-Yahudi ini mengkritik pemerintahan Abu Bakar Siddiq, tetapi enggak ada celah kecuali ini sehingga dimanfaatkan, diangkat, dielulukan Muhammad bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an oleh mereka. Sehingga celah yang sedikit ini dimanfaatkan lagi. Mereka mendapat surat rahasia dari Khalifah, menurut anggapan mereka, memerintahkan untuk membunuh Muhammad bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an. Fahasaru Uthman fi darihi. Balik mereka, sudah 2 hari perjalanan, balik lagi ke Madinah, mengepung rumah Uthman ibn Affan radhiyallahu an, hatta adda bihimul amru ila an qataluhu. Sampai akhirnya mereka membunuh Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Dan ini diingkari oleh para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang berserikat dengan para pembunuh Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan-pertemuan berikutnya biiznillah. Allahumma fiikum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.